Maka itu yang disebut dengan i'tikaf. Dari definisi i'tikaf ini kita mengetahui bahwa tujuan dari i'tikaf itu adalah seseorang yang ingin fokus, tafarruh. Dia menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang lain karena ingin fokus untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf ini termasuk di antara jenis ibadah yang telah dikenal sejak dahulu. Allah Jalla wa'ala menjelaskan dan menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Baqarah, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Dan kami telah menyampaikan dan menetapkan, memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar hendaknya kalian membersihkan rumahku ini, yaitu Baitullah, untuk orang-orang yang melakukan tawaf, lit-ta'ifin dan al-'akifin, orang-orang yang wukuf, yaitu yang melakukan i'tikaf, yang menetap di Al-Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf ini juga dikenal di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi inti dari i'tikaf itu adalah seorang fokus. Dia mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang yang melakukan i'tikaf kondisinya berbeda pada saat dia berada di rumah. Berbeda pada saat dia berada di luar masjid. Pada saat dia melakukan i'tikaf, tujuannya adalah dia lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang ketika dia melakukan i'tikaf di masjid, dia menetap di masjid, kebiasaannya sama seperti kebiasaan di rumah. Ya, sibuk dengan dunianya dan aktivitasnya pun sama, tidurnya sama. Ya, berarti sekedar pindah tempat aja gitu. Ya. Sekedar pindah tempat dari rumah menuju ke masjid. Dia di masjid, dia melakukan i'tikaf, sibuk dengan medsos. Pada saat i'tikaf, sibuk dengan berbagai hal-hal dunia. Dia di masjid tapi tetap sibuk berdagang. Nah, ini harganya ini. Oh, yang itu harganya ini. Beri aja. Sudah, kasihkan dia karena ini mendekati Idul Fitri, maka kasih diskon untuk dia. Dia kan pelanggan, kasih. Jadi dia di masjid tapi sibuk berdagang. Hal-hal yang seperti ini menafikan makna dari i'tikaf. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'an. Kata beliau, "Wa syara'a lahumul i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi 'ala Allah taala wa jam'iyyatuhu 'alayhi wal khalwatu bihi." Walinqita'u anil ishtighali bil khalqi. Allah Azza wa Jal mensyariatkan i'tikaf untuk mereka yang tujuan dan ruh i'tikaf itu adalah hati itu menetap dalam hal dia menghadap kepada Allah, menyatukan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyendiri untuk Allah Jalla wa'ala. Dia memutuskan diri dari makhluk, sibuk dengan makhluk, menyibukkan diri dengan berbagai macam jenis muamalah di antara sama makhluk. Wal ishtighalu bihi wahdahu subhanahu, dan dia hanya menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yasiru dhikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi fa yastawli alayhi badalaha, sehingga zikirnya dia kepada Allah, cintanya dia kepada Allah, fokusnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menempati hatinya, menempati fikirannya, ya. Yang sebelumnya hatinya itu penuh dengan berbagai macam kesibukan, sibuk berdagang, sibuk ngurusi ini, sibuk ngurusi itu. Ketika seorang melakukan i'tikaf, maka hatinya itu dipenuhi dengan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati itu dikuasai dengan itu, zikrullah, hubbullah, al-iqbalu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasirul hammu kulluhu bihi wal khataratu kulluha bidhikri, sehingga yang terpenting bagi dia, kesibukan dia seluruhnya untuk Allah jalla wa ala. Fikiran-fikirannya, ingatan-ingatan dia adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattafakkuru fi tahsili maradhihi wa ma yuqarribu minhu, dan dia bertafakkur untuk berusaha meraih apa yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Fayasiru unsuhu billah badalan an unsihi bil khalq, sehingga kesibukan dia, ketenangan dia bersama Allah sebagai pengganti sibuknya dia dengan makhluk pada saat dia sedang tidak melakukan i'tikaf. Jadi ini tujuan daripada i'tikaf itu. Demikian pula diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kata beliau, fa ma'nal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'iqi 'anil khala'iq lil ittisali bi khidmatil khaliq. Makna dan hakikat dari i'tikaf itu adalah memutus hubungan dari makhluk, memutus hubungan dari seluruh makhluk untuk menghubungkan dirinya dalam memberi pelayanan kepada Al-Khaliq Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Wa kullama qawiyatil ma'rifatu billah wal mahabbatu lah wal unsu bihi awrathat sahibaha al-inqita'a ila Allah Ta'ala bil kulliyah ala kulli hal. Semakin kuat ma'rifatullahnya seorang hamba, kecintaan seorang hamba kepada Allah, kenikmatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mewariskan pada dirinya sikap memutuskan hubungan dari makhluk menuju Allah azza wa jal dalam setiap kondisi dan keadaan. Jadi ini tujuan utama dari seorang melakukan itikaf. Oleh karena itu dia masuk ke dalam masjid, dia tidak keluar dari masjid kecuali apabila hal-hal yang sifatnya darurat. Tujuannya apa? Agar dia fokus beribadah kepada Allah. Ya, pada zaman kita sekarang ini memang banyak gangguan ketika seorang melakukan i'tikaf. Kalau dulu seorang masuk masjid sudah, dia kesibukan dia di masjid. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang badannya di masjid, kesibukannya di mall, kesibukannya online, kesibukannya di medsos, dan macam-macam, berbagai macam kesibukan. Jadi masyarul akhwa rahimakumullah, ini penting agar kita memahami apa sih makna dari i'tikaf itu. Apakah seorang dikatakan sebagai seorang yang mu'takif, i'tikaf secara hakiki, dia tinggal di masjid tapi lebih banyak kaitannya dengan manusia, ngobrol sepanjang hari, sibuk dengan hal-hal yang terjadi di luar sana, Padahal tujuan utama dari i'tikaf adalah seorang ikhbal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah. Hadis yang pertama an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadhan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melakukan i'tikaf. Kana ya'takifu, ini lafaz menunjukkan istimrariyah, suatu yang sifatnya rutinitas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, hingga Allah jalla wa ala mewafatkan beliau. Hingga Allah azza wa jalla mewafatkan beliau, menunjukkan amalan ini beliau lakukan sampai beliau wafat. Ini menjelaskan kepada kita bahwa i'tikaf adalah amalan yang thabit, termasuk di antara amalan salih, amalan mustahab, dan amalan tersebut tidak mansukh, tidak terhapus hukumnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Lebih terkhusus lagi amalan tersebut dilakukan di bulan Ramadhan, dan lebih terkhusus lagi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Ini amalan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, lalu kemudian istri-istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa wanita diperbolehkan melakukan i'tikaf, dan telah beriktikaf istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Rasulullah, dan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tetap melakukan i'tikaf. Maka wanita diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan istri-istrinya untuk melakukan i'tikaf. Maka ini menunjukkan diperbolehkan bagi wanita, hanya saja dengan catatan aman dari fitnah, tidak terjadi ikhtilat, campur baur dengan kaum lelaki, tidak menimbulkan fitnah. Maka asal hukumnya diperbolehkan. Namun pernah ada sebuah kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sambungan dari lafaz hadis yang disebutkan di sini. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan i'tikaf, dan kebiasaan beliau setiap Ramadan beliau melakukan i'tikaf, maka pada saat beliau melakukan i'tikaf, Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan i'tikaf. Maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipasangkanlah kemah khusus untuk Aisyah di masjid. Berita itu sampai ke telinga Hafsah Ummul Mukminin, Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Enggak mau kalah juga, minta izin juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diizinkan buat kemah juga di masjid. Didengarkan pula oleh Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha, buat kemah juga. Wah, ini akhirnya jadi persaingan antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ingin memperlihatkan siapa yang paling dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Akhirnya ketika mereka ini memasang kemah ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya melihat itu sampai ada 4 kemah. Kata beliau, "Ini apa ini? Ini kemah siapa ini?" Nah, akhirnya diberitakan, "Oh, ini kemahnya Aisyah, ini kemahnya Hafsah, ini kemahnya Zainab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hamalahunna ala hadza?" Apa tujuan mereka melakukan hal ini? Albir, apakah mereka menghendaki kebaikan? Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bahwa ini persaingan ini. Ini sudah persaingan kurang sehat. Sampai di masjid pun ingin menampakkan kedekatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inzi'uha fala araha." Bongkar kemah-kemah ini, saya enggak mau lihat. Akhirnya dibongkarlah kemah-kemah tersebut semuanya. Bahkan kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut dibongkar. Sehingga pada saat itu beliau tidak melakukan itikaf di bulan Ramadan. Dan beliau mengqadanya di bulan Syawal. Dan ketika beliau itikaf di bulan Syawal, ada satu riwayat menyebutkan bahwa beliau melakukan itikaf di akhir Syawal. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf 10 hari di 10 hari pertama di bulan Syawal. Jadi ada perbedaan. Apakah ini dua kali kejadian, pernah di akhir Syawal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadanya, atau ada kekeliruan dalam periwayatan, wallahu alam. Ini perlu penelitian. Namun di sini ada dua riwayat. Satu riwayat menyebutkan bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha 10 hari di akhir bulan Syawal. Sebagian riwayat menyebutkan beliau mengqadhanya di 10 hari pertama di bulan Syawal. Nah, hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istri-istrinya untuk melakukan itikaf. Pada asalnya beliau mengizinkan. Tapi ketika beliau menyaksikan ini ada persaingan yang kurang sehat di antara istri-istri beliau, maka beliau mengatakan, "Sudah, bongkar aja kemah-kemah ini." Dan beliau membatalkan itikaf di bulan Ramadan, lalu beliau mengqadanya di bulan Syawal. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau melakukan i'tikaf pada setiap Ramadan itu 10 hari. "Falamma kana al-'aamu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Namun di tahun di mana beliau wafat, beliau melakukan itikaf sampai 20 hari. Beliau melakukan itikaf sampai 20 hari. Di sini kita mengetahui bahwa syariat itikaf itu tidak khusus pada 10 malam terakhir. Tapi apabila seorang hendak melakukan itikaf di 20 hari di bulan Ramadan, maka itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain disebutkan oleh Aisyah, itu dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada setiap bulan Ramadhan. "Fa idza shalla al-ghadata jaa'a makanahu alladhi i'takafa fihi." Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat subuh, maka beliau pun mendatangi tempat di mana beliau i'tikaf. Apabila beliau selesai mengerjakan sholat subuh, barulah beliau mendatangi tempat di mana beliau i'tikaf. Lafaz ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah secara zahir menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai i'tikafnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, berarti pada hari yang ke-21. Berarti di malam ke-21 beliau tidak melakukan i'tikaf. Ini yang difahami oleh sebagian para ulama. Karena beliau disebutkan sholat subuh terlebih dahulu, kemudian beliau memulai i'tikafnya setelah mengerjakan sholat subuh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para fuqaha seperti Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Laits Ibn Sa'ad dalam salah satu pendapat beliau. Mayoritas para ulama, Al-Imam Malik, Abu Hanifa, Syafi'i, Ahmad rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa seorang yang hendak melakukan i'tikaf hendaknya dia memulai sebelum terbenamnya matahari yang akan memasuki malam yang ke-21, yang menandakan masuknya malam ke-21. Nah, sebelum maghrib dia sudah masuk ke dalam masjid. Lalu mereka mentakwil, bagaimana dengan hadis ini yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak masuk ke tempat i'tikafnya kecuali setelah mengerjakan sholat subuh, barulah beliau memulai i'tikaf. Maka jumhur ulama menjawab tentang hadis ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa yang dimaksud di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut itu kaitannya dengan seseorang yang masuk ke tempat i'tikaf yang sudah disiapkan seperti kemah-kemah gitu. Bukan berarti bahwa beliau tidak berada di masjid di malam hari. Jadi sebelum maghrib beliau sudah masuk masjid. Jadi sejak malam hari beliau telah memulai i'tikafnya, hanya belum berada di tempat yang disiapkan khusus untuk i'tikaf. Sebagaimana kita ketahui, ya ada bilik-bilik khusus atau qibab, semacam kemah-kemah khusus bagi seorang yang melakukan i'tikaf. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jumhur ulama mengatakan bahwa seorang yang melakukan i'tikaf dia masuk sebelum maghrib. Di malam hari dia sudah berada di masjid. Sebab kalau dikatakan bahwa memulai i'tikaf di pagi hari tanggal 21, maka seorang kehilangan keutamaan di malam 21. Padahal malam 21 termasuk di antara 10 malam terakhir yang ganjil, yang diharapkan terdapat Lailatul Qadar. Bahkan pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar pada malam yang ke-21. Jadi seorang yang melakukan i'tikaf tetap masuk sebelum maghrib. Penakwilan yang kedua dari hadis ini, bahwa ada kemungkinan yang dimaksud dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh lalu masuk ke tempat i'tikafnya. Yang dimaksud salat subuh pada saat itu adalah salat subuh di hari yang ke-20. Di hari yang ke-20, bukan hari yang ke-21, karena di dalam hadis Aisyah ini tidak disebutkan di situ hari yang ke-21. Jadi ada kemungkinan pada hari yang ke-20 Ramadan, setelah melaksanakan sholat subuh beliau sudah masuk ke tempat i'tikaf. Ya, sehingga beliau tetap meraih keutamaan di malam yang ke-21 dalam keadaan seorang berada di masjid dan dia telah mulai i'tikafnya. Ini penakwilan yang disebutkan oleh para ulama tentang kandungan yang terdapat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Hadis yang ke-31 An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Bahwasanya Aisyah turajjil, beliau biasa turajjil, turajjil tumashshitu wa tusarrihu sya'ra ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisir. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha biasa menyisir rambut nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisirnya, membersihkannya, mengaturnya. Di sini kita melihat bagaimana khidmah pelayanan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan kasih sayang beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun, dalam keadaan beliau haid. Jadi rumah Aisyah itu nempel dengan Masjid Nabawi. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf, kadang kepala beliau dimasukkan ke tempatnya Aisyah. Dimasukkan ke kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sebagian tubuh beliau di luar masjid. Mayoritas tubuh beliau berada di dalam masjid, kepala beliau yang masuk kamar Aisyah. Dalam keadaan Aisyah haid, menunjukkan bahwa tubuh wanita haid bukanlah najis meskipun dia dalam keadaan haid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kadang tetap bercumbu dengan istrinya, tentu selain dari al-jima', beliau bercumbu dengan istrinya di selain i'tikaf tentunya, dalam keadaan istrinya sedang mengalami haid, dan itu diperbolehkan. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam keadaan haid, wa huwa mu'takifun fil masjid, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan i'tikaf di masjid. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, wa kana yukhriju ra'sahu minal masjid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid. Jadi kepalanya masuk kamar Aisyah sementara tubuh beliau tetap berada di masjid dan tetap melakukan i'tikaf. Wa hiya fi hujratiha, dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha berada di kamarnya, yaitu di rumahnya. Yunawiluha ra'sahu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepalanya, mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, agar kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyisirnya. Dalam lafaz yang lain kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusghi wa yamilu ilayya ra'sahu wa yumilu ilayya ra'sahu wa huwa mujawirun, bahwa Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya kepadaku dalam keadaan Rasulullah mujawir. Mujawir itu salah satu lafaz yang menunjukkan makna i'tikaf, dalam keadaan Rasulullah i'tikaf di masjid. Ya. Dalam riwayat al-Imam Ahmad kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'tini wa huwa mu'takifun fil masjid fayattaki'u ala babi hujrati fa aghsiru ra'sahu wa sa'irhu fil masjid. Bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku sementara beliau sedang melakukan i'tikaf, lalu beliau menyandarkan dirinya di pintu rumahku, di pintu kamarku, lalu aku mencuci kepalanya, membasuh kepalanya, dan seluruh tubuh beliau tetap berada di dalam masjid. Maka mengeluarkan sebagian tubuh ketika seorang dalam keadaan melakukan itikaf, sementara bagian yang lainnya atau mayoritas tubuhnya tetap berada di dalam masjid, itu tetap berstatus dia sebagai seorang yang melakukan itikaf dan tidak membatalkan itikafnya berdasarkan hadis ini. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang seorang perlu hal-hal yang sifatnya, kalau istilah kita, refreshing, rehat, istirahat, ngobrol, tapi itu bukan menjadi kebiasaan dia ketika itikaf. Itu tidak mengapa, diperbolehkan ya, ngobrol dengan seorang, atau ada keperluan-keperluan sehingga terjadi pembicaraan antara satu dengan yang lain, itu tidak masalah, diperbolehkan. Yang tercela kalau menjadikan kebiasaan dia seperti itu, hampir sepanjang hari sibuknya bergaul dengan yang lain, akhirnya menghilangkan makna itikaf sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumahnya illa li hajatil insan, kecuali apabila ada kaitannya dengan kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud hajatul insan, kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia diterangkan oleh sebagian para ulama, ditafsirkan oleh Az-Zuhri rahimahullah, bahwa yang dimaksud adalah al-baul wal-ghaid, buang air besar dan buang air kecil. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, hajatul insan. Dan termasuk pula di dalamnya adalah hal-hal yang ma la budda minhu min khurujil masjid, min al-khuruj ila min al-masjid, hal-hal yang harus dia lakukan dengan cara keluar dari masjid ya. Seperti ketika dia dalam keadaan berhadas, maka mengharuskan dia keluar dari masjid untuk bersuci, maka itu diperbolehkan. Makan dan minum bagaimana? Kalau tidak ada yang mengantarkan makanan ke dalam masjid, maka dia boleh keluar dari masjid untuk makan dan minum, dan hal itu tidaklah membatalkan i'tikaf ya. Atau hal-hal yang lain yang sifatnya uzur, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukannya di masjid ya. Atau kalau dia melakukan di masjid dengan masyakkatun syadidah, hal yang sangat sulit sekali, sehingga butuh ada yang melayani. Jadi hal-hal yang seperti ini diperbolehkan. Kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wa la khilafa fi anna lahu al-khuruj lima la budda lahu minhu. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa boleh bagi seorang melakukan i'tikaf untuk keluar, keluar dari masjid untuk melakukan hal-hal yang memang sebuah keharusan bagi dia untuk melakukannya. Itu tidak membatalkan i'tikaf. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, in kuntu la adkhulul baita lil hajati wal maridu fi, bahwa terkadang aku masuk ke dalam rumah karena ada satu keperluan, sementara di dalam rumah itu ada orang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana maratun, dan aku tidak bertanya kepada orang yang sakit tersebut, melainkan aku bertanya itu sambil jalan, tidak berhenti ya. Misalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang melakukan itikaf di masjid, ada hal-hal yang mengharuskan beliau masuk rumah untuk buang hajat misalnya, atau keperluan yang harus dia lakukan, maka dia masuk ke dalam rumahnya, sementara di dalam rumah ada orang yang dalam keadaan sakit. Beliau masuk ke dalam rumah Dan ketika beliau hendak bertanya tentang keadaan orang sakit, beliau bertanya tidak mendatanginya, tidak singgah di sisi orang sakit tersebut. Lalu terjadi obrolan, kaif halak, la ba's tahur, insyaallah, seperti yang biasalah yang dilakukan oleh seorang menjenguk orang sakit. Tidak, tapi beliau tetap jalan. Sambil bertanya, sambil jalan, kaif halak, gimana keadaan? Ya, semoga Allah memberi kesembuhan kepadamu. Sudah langsung masuk masjid lagi. Ini yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau sambil berlalu gitu. Wa ana marratun. Sebab asal hukumnya seorang yang melakukan itikaf dalam masjid. Tidak keluar kecuali karena memang ada hal-hal yang sifatnya darurat manusia untuk keluar. Kalau kemudian seorang mengatakan, wah saya juga darurat ini, tiap hari saya kerja, saya harus bekerja, jadi malam harinya dia itikaf, pagi harinya dia aktivitas kantor, tetap keluar bekerja, apakah yang demikian seorang tetap disebut sebagai seorang melakukan itikaf? Kalau yang dimaksud melakukan itikaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal malam ke-21 sampai terakhir, maka tentu bukan itu yang dimaksud. Ya, sebab ketika dia keluar untuk bekerja, maka itu berarti bahwa dia telah membatalkan i'tikafnya. Apakah boleh yang seperti itu? Ya, kalau dikatakan boleh, boleh saja, karena tidak ada batas waktu i'tikaf. Itikaf itu boleh dilakukan di siang hari, boleh dilakukan di malam hari. Bahkan seorang masuk ke dalam masjid, walaupun dia duduk sebentar, 1 jam atau 2 jam atau lebih dari itu, dia duduk sesaat dan dia berniat itikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah dianggap sebagai orang itikaf. Dianggap bahwa dia telah melakukan itikaf, itikafnya sah. Jadi di siang hari, di malam hari seorang berniat untuk itikaf, itikafnya sah. Nah, tapi kalau yang dimaksud seperti yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu itikafnya nyambung terus dari awal malam 21 sampai akhir Ramadan. Ya. Namun kalau seorang misalnya dia ingin fokus di malam hari, dia ingin mengikuti qiyamul lail, dia ingin memeriahkan untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, tidak mengapa, sah itikafnya. Tapi ketika dia keluar bekerja, maka itikafnya batal. Ketika dia masuk, dia memulai lagi niatnya untuk melakukan itikaf. Dia memulai lagi untuk melakukan itikaf. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, wattafaqu ala anna man kharaja min mu'takafihi fil masjidi li ghairi hajatin wala daruratin wala birrin umira bih aw nudiba ilayhi fa inna i'tikafahu qad batal. Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang keluar meninggalkan tempat i'tikafnya di masjid tanpa ada kebutuhan, yaitu hajatul insan, kebutuhan yang mendesak dari seorang manusia, tanpa hal yang darurat dan tanpa sebuah kebaikan yang dia diperintahkan untuk melakukannya, maka sesungguhnya itikafnya itu batal. Itikafnya batal. Dan di dalam hadis ini juga termasuk di antara faedah bahwa termasuk di antara syarat melakukan i'tikaf adalah di masjid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian berkumpul dengan istri kalian dalam keadaan kalian sedang melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Oleh karena itu tidak sah seorang melakukan itikaf kalau hanya di tempat yang disiapkan khusus, misalnya di rumahnya atau di pekarangan rumahnya untuk sholat. tapi tidak ditegakkan padanya sholat jamaah, maka tidak sah melakukan itikaf di sana. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wala yasihu li'tikafu fi ghairi masjid. Idza kana al-mu'takifu rajulan la na'lamu fi hadha bain ahli al-'ilmi khilafan. Tidak sah melakukan itikaf pada selain masjid kalau yang melakukan itikaf itu lelaki. Kami tidak mengetahui ada perselisihan para ulama dalam hal ini. Beliau mengisyaratkan bahwa kalau wanita ada perselisihan, tapi yang sahih wanita pun tidak sah melakukan itikaf kecuali di masjid, dan itulah yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdul Bar juga mengatakan, wa ajma'u anna al-i'tikaf la yakunu illa fi masjidin. Dan para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak sah dilakukan kecuali di masjid, yaitu masjid yang ditegakkan padanya solatul jamaah. Ya. Karena kalau tidak ditegakkan solatul jamaah, akhirnya orang i'tikaf keluar terus dari masjid. Tiba waktu zuhur, mendekati zuhur, keluar lagi, asar keluar lagi, maghrib keluar lagi. Jadi syaratnya harus di masjid, dan itu zahir dari ayat. Apakah disyaratkan masjid tersebut harus ditegakkan solatul jumaah? Yang sahih dari pendapat para ulama tidak disyaratkan, meskipun itu lebih afdal, lebih afdal melakukan itikaf di tempat yang ditegakkan solatul jumaah padanya, sehingga tidak memerlukan dia keluar pada saat hari Jumat. Namun apabila seorang melakukan i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan solatul jumaah, maka hukum i'tikafnya sah, dan pada saat akan melakukan solatul jumaah dia keluar, dan itu tidak membatalkan i'tikafnya. Hal itu tidak membatalkan i'tikafnya. Ada sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa itikaf itu harus dilakukan di tiga masjid. Hanya di Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram di Makkah. Dan ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Hudzaifah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la itikafa illa fil masajidits tsalatsah. Tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid. Nah, ini dijadikan sandaran oleh sebagian para fuqaha dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa itikaf tidak sah dilakukan kecuali di tiga masjid ini. Dan pendapat ini menyelisihi pendapat mayoritas para ulama, ya, yang berpegang kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid. Yang pertama, bahwa hadis ini terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama antara yang mensahihkan dan yang mudhaifkan. Sebagian mensahihkan, sebagian melemahkannya. Kemudian yang kedua, kalaupun riwayat ini sahih, ya, kalaupun riwayat ini sahih, maka riwayat ini dibawa kepada makna bahwa yang dimaksud la'tikaf ay la'tikaf afdal. Tidak ada i'tikaf yang paling afdal, yang paling utama, kecuali di tiga masjid. Kecuali di tiga masjid. Oleh karena itu, ketika Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hadis ini, itu ditegur oleh sebagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau mengatakan kepada Hudzaifah, la'allahum hafidhu wa nasit, wa la'allahum asabu wa akhta'ta. Boleh jadi mereka menghafal yang benar, engkau lupa. Boleh jadi mereka yang benar, engkau yang keliru. Walhasil, yang sahih adalah pendapat mayoritas para ulama yang berpegang kepada zahir ayat Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkannya melakukan itikaf di masjid yang mana saja. Ya. Diperbolehkan walaupun bukan di tiga masjid yang disebutkan, namun tentu melakukan itikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau di Masjidil Aqsa, itu jauh lebih afdal, lebih utama daripada melakukannya di masjid-masjid yang lain. Saya kira sampai di sini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Mungkin masih ada satu pertemuan lagi, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan di sini ada pertanyaan, masih wajib zakat fitrkah saya dalam kondisi begini? Sudah 4 sampai 5 bulan ini tidak ada masukan. Uang yang ada cuma untuk keperluan sehari-hari, tidak lebih dari sebulan. Sementara mau menjual aset belum laku-laku. Jadi para ulama mengatakan kapan seorang itu dikenakan wajib zakat fitr. Dia tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan jiwa. Maka apabila seseorang di malam hari raya dia memiliki kebutuhan pokok untuk makan seharian, ya, di satu Syawal malamnya dan harinya, mencukupi kebutuhan pokok tersebut untuk dia dan keluarganya, lalu ada yang lebih, ada yang lebih, apabila mencapai ukuran kadar zakatul fitr, itu tetap wajib untuk mengeluarkan zakat, tetap wajib. Misalnya kebutuhan dia, kebutuhan beras dia, kalau untuk sehari semalam misalnya anggaplah 1 liter, itu udah banyak, 1 liter. Terus dia ada yang lain atau ada harta yang cukup untuk membeli ukuran kadar 1 sa' misalnya, maka dia tetap dikenakan kewajiban zakat al-fitr. Ya. Walaupun dia termasuk fakir miskin, walaupun dia termasuk orang yang berhak menerima zakat al-fitr itu sendiri, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Kalau misalnya, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakatul fitr itu boleh didahulukan sebelum waktunya, 2 hari sebelum hari H, hari Id, atau 3 hari sebelum hari raya, itu diperbolehkan. Lalu ada seorang mengeluarkan zakat, dia berikan kepada si miskin sebanyak 2 karung misalnya, 1 karung 25 kilogram, berarti 50 kilogram. Di malam hari raya dia berarti memiliki kelebihan beras, iya kan? Melebihi kelebihan, yakni memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok dia sehari semalam. Maka dia berkewajiban mengeluarkan zakatul fitr. Apakah boleh dia mengeluarkan zakatul fitr dari zakat fitr yang datang dari orang lain? Jadi orang memberikan zakat kepada dia sebagai zakatul fitr, dia keluarkan lagi sebagai zakatul fitr. Para ulama membolehkan, diperbolehkan, karena apa yang sampai kepadanya, yang sudah dimilikinya, ia berstatus sebagai milik dia. Dia boleh menjualnya, dia boleh menghibahkannya kepada yang lain, dan dia boleh pula untuk tetap menjadikan itu sebagai zakatul fitr untuk diberikan dan dikeluarkan kepada yang lainnya. Pertanyaan yang berikutnya, Fansat, ana mau tanya tentang zakat fitrah. Apakah diperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada saudara atau kerabat dekat, meskipun dari saudara atau kerabat ada yang bekerja? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khair. Pertanyaannya, apakah dia termasuk fakir miskin? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr tuhratan lis-sha'im minal laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajiban zakatul fitr untuk membersihkan orang yang berpuasa dari berbagai kelalaian yang dia lakukan di saat dia berpuasa, dan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa untuk zakatul fitr tidak diberikan kecuali kepada satu golongan, yaitu fakir miskin saja. Tidak diberikan kepada amil zakat atau yang lainnya. Adapun 8 golongan yang disebutkan atau 7 golongan yang disebutkan, ya, kalau kita menyatukan fakir miskin yang disebutkan dalam surat Taubah, itu kaitannya dengan zakat mal, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الآية itu kaitannya dengan orang-orang yang mengeluarkan zakat mal lalu diberikan kepada mereka. Adapun untuk zakatul fitr yang sahih dari pendapat para ulama hanya diberikan kepada fakir miskin. Apabila saudara antum termasuk di antara fakir miskin dan bukan orang yang kamu berkewajiban untuk menafkahinya, maka dia berhak untuk menerima zakatul fitr. Tapi kalau dia tidak termasuk dari kategori fakir miskin, maka dia tidak boleh mendapatkan zakat al-fitr tersebut. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.